sehingga kalau kita mengetahui maka kita bisa menyiapkan sejak hari ini, kita bisa mempersiapkan bersama kita menghadapi hari kiamat. Ya, mari kita bahas bersama-sama beberapa kejadian kejadian yang akan ada pada hari kiamat. Kejadian yang pertama, pada hari kiamat nanti akan ada peniupan kesabaran. Ya, jadi akan malaikat akan meniup kesabaran. Kesabaran itu artinya trompet ya. Jadi nanti pada hari kiamat malaikat akan meniup trompet, suara yang menimbulkan suara yang sangat keras. Dan peniupan sangsakala atau trompet yang menimbulkan suara yang keras itu sebanyak dua kali. Ya, jadi peniupan itu dua kali. Ada yang berpendapat tiga kali, tetapi yang lebih kuat dan yang rajih peniupan trompet suara yang keras pada hari kiamat itu ada dua kali. Yang pertama, peniupan trompet pada hari kiamat yang menyebabkan kekagetan, ya, kaget dan menyebabkan kematian. Ya, semua manusia nanti pada waktu mendengar suara tersebut akan kaget. Dan setelah itu akan mati. Ya. Dan perlu kita ingat kepada yang akan merasakan, yang akan merasakan apa kegelian-kegelian yang terjadi pada hari kiamat dan orang-orang yang kafir. Sedangkan orang yang beriman di dalam hatinya maka sudah meninggal terlebih dahulu dengan adanya salah satu tanda kiamat berhembusnya angin yang akan mematikan semua orang yang beriman. Ya, di dalam surat An-Naml ayat 87 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa yawma yunfakhu fis-sur fafazi'a man fis samawati wa man fil ardhi illa man syaa Allah wa kullun atauhu daakirin. Ya, yang artinya wa yawma, dan ingatlah dan ingatlah atau siapkanlah, ya, bersiap-siaplah wahai manusia. Allah mengingatkan kita agar kita mempersiapkan diri akan datangnya yaumah suatu hari yunfakhu fis-sur yang ditiupkan sangsakala atau malaikat meniup sangsakala dengan suara yang keras. Fafazi'a, maka terkejutlah, ya, kaget atau terkejut. Man fis samawati wa man fil ard, segala sesuatu yang ada di langit malaikat juga kaget. Wa man fil ard, dan semua yang ada di bumi manusia binatang. Illa man syaa Allah, kecuali makhluk-makhluk Allah yang Allah kehendaki. Wa kullun atauhu daakirin, ya, kemudian mereka akan mati dan Allah akan bangkitkan mereka dalam keadaan rendah. Jadi peniupan trompet yang pertama menyebabkan keterkejutan, kekagetan dan semua akan meninggal. Setelah itu, setelah semua manusia mati, semua yang ada di langit dan bumi hancur, maka setelah itu kembali. yang kedua yang dikenal atau disebut dengan trompet kebangkitan. Manusia yang mati sejak dari Adam, manusia yang pertama, kita juga yang nanti akan dikubur, dan semua manusia yang lain akan kembali hidup, akan bangkit dengan trompet yang kedua tadi. Di dalam surat Yasin ayat 51 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-sur," dan ingatlah, siapkanlah ya hari yang di situ akan ditiupkan trompet. Fa'idha hum min al-ajdadi ila rabbihim yanqulun. Tiba-tiba mereka keluar dari tanah, dari kuburnya mereka berdiri, kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di padang mahsyar. Ya, semua manusia akan duduk kembali dan akan berkumpul di suatu tempat yang dinamakan dengan padang mahsyar. Jadi berkaitan dengan hari kiamat, peniupan sangsakala atau trompet adalah dua kali. Yang pertama menyebabkan kesesakan dan kematian, yang kedua setelah itu menyebabkan kebangkitan semua manusia. Kemudian yang kedua, siapakah malaikat yang bertugas untuk meniup trompet atau sangsakala tadi? Maka dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, umat Islam para ulama telah bersepakat ala anda dari yang umum itu yang meniup trompet alladhi yunfaqu bisur israfil, yang umum itu israfil ala dalam yang meniup trompet yang sama dari adalah malaikat israfil ala dalam. Namanya adalah malaikat Israfil. Nah, ini dari ini adalah ijma kesepakatan para ulama. Walaupun ada hadis, tetapi apa ada sisi kelemahan dari hadis tersebut yang dipakai dari adalah ijma kesepakatan dari para ulama tentang nama malaikat. Kemudian Bapak, Ibu-ibu dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa makhluk ciptaan Allah yang pada waktu itu tidak mati atau tidak hancur. Ya, semua alam semesta, malaikat, manusia, hewan, bumi, langit, semua lagi akan hancur, akan binasa. Kecuali ada beberapa yang Allah tetapkan mereka itu hidup dan kekal. Ya, seperti yang telah kita baca di dalam surat An-Nahl tadi. Wa yawma yunfakhu fis-sur, fafaza man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Pada hari ditiupkan dengan trompet, maka akan terkejut dan akan mati segala sesuatu yang di langit dan bumi kecuali yang Allah kehendaki. Siapa dan apa saja benda-benda atau ciptaan Allah yang tidak hancur nanti pada hari kiamat pada waktu ditiup trompet, maka ada tujuh, ya ada berapa ada tujuh, ya tujuh benda atau tujuh makhluk yang tidak hancur. Yang pertama adalah surga dan neraka. Jadi kesatuan surga dan neraka itu sekarang sudah ada, sudah Allah ciptakan hari ini. Wa'iddah lil-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, saudara itu telah Allah ciptakan dan menjadikan sudah ada bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dan tepatnya ada nilai yang tertuju di atas langit, yang tertuju di sini, letak surga. Dan manusia memilih kewajiban sekali kalau bapak dan ibu, kalau meninggal dunia di dalam alam kubur, kemudian amal kita baik, maka kita bisa merasakan kenikmatan surga. Kita di alam kubur bisa merasakan kenikmatan surga, baunya, anginnya, pemandangannya. Ya. Demikianlah neraka. Neraka itu sudah ada. Pada zaman ini sudah ada. Oh tidak, di zaman ini Allah mengatakan sudah ada disiapkan bagi orang-orang yang terakhir. Letaknya neraka itu di dalam bumi, di bawah kita. Ya, di bawah kita, bumi lagi lapisan yang paling bawah, lapisan ketujuh itu ada neraka. Ya, kalau bapak ibu atau bapak belajar ilmu IPA, yang pernah belajar ilmu IPA itu, bumi itu ada lapisan, lapisan luar namanya kerak bumi, ada lapisan dalam, ya, nanti ada lapisan inti bumi.